yang paling mulia, asraful ulum, ilmu yang paling mulia adalah ilmu tauhid. Karena kemuliaan suatu ilmu dilihat dari yang dibahas dalam ilmu tersebut. Dan ilmu tauhid adalah membahas zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling sempurna, yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-39. Bab manjahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab yang menjelaskan hukum orang yang menolak sebagian dari nama-nama dan sifat Allah. Kita masih pada dalil yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, yaitu asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, di mana sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, haddisun nas bima ya'rifun aturiduna ayyukazzaballahu wa rasuluh. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah berbicara tentang beberapa permasalahan. Di antaranya adalah makna asar ini. Masalah yang kedua adalah hubungan asar dengan bab. Muallif rahimahullah menyebutkan asar ini dalam bab man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Masalah yang ketiga yang telah kita sampaikan adalah fawaid, faedah yang bisa diambil dari hadis ini berkaitan dengan bab ini. Insyaallah pada malam ini kita akan membaca apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Hasan Ibni Muhammad ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى علي tentang sahabat Ali. Huwa amirul mu'minin Abul Hasan Ali ibni Abi Thalib wa ahadul khulafa'ir rasyidin. Yang dimaksud Ali di dalam asar ini adalah Amirul Mukminin, yaitu Abul Hasan, juga dikenal dengan Abu Turab, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk minas sabiqinal awwalin, masuk orang yang awal masuk Islam. Bahkan beliau termasuk yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita Khadijah. Dari kalangan laki-laki yang dewasa Abu Bakar. Dari kalangan budak adalah Zaid bin Harithah. Ini orang yang pertama masuk Islam. Wa ahadul khulafa'i rasyidin. Beliau salah satu dari empat khulafa'ur rasyidin. Yang dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian melihat perselisihan yang banyak, may ya'is minkum ba'di ihtilafan katsira. Barang siapa yang nanti setelahku melihat perselisihan yang banyak, kata Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jalanku, sunnah bimana tariqah, jalan. Dan jalannya khulafa'ur rasyidin. Dan Ali bin Abi Thalib termasuk dari khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Wa sababu hadzal qaul wallahu a'lam ma hadatsa fi khilafatihi min kasrati iqbalin nasi alal hadis wa kasratil qussasi wa ahlil wad'i wa ahlil wa'di afan. Sebab perkataan beliau ini, ya, beliau mengingatkan orang yang menyampaikan hadis hendaknya menyampaikan hadis bima ya'rifun. Naam. Sebab perkataan beliau ini, wallah alam, apa yang telah terjadi zaman khilafah beliau. Yaitu banyaknya orang menerima hadis. Atau banyaknya orang menyampaikan hadis, bisa dua makna. Dan banyaknya al-qusos, tukang berkisah. Kalau istilah Banjar apa alabio? Tukang berkisah apa istilah Banjar? Orang Banjar. Nah, ini banyaknya orang berkisah, membuat kisah-kisah. Tujuannya apa? Orang ini tertarik dengan kisah. Biasanya ada ujungnya. Ujungnya apa biasanya itu? Ujungnya minta uang. Itu biasanya gitu. Berkisah. Karena tujuannya biar menarik, biar menyentuh pendengar, biar pendengar juga terpikat. Maka Terkadang para qusas itu tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Tidak hati-hati, tidak mengambil Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang penting bagaimana. Bahkan tidak segan-segan mereka membuat hadis-hadis palsu. Yang bukan hadis disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini namanya Al-Qusas. Naam. Sebagian ulama kalau zaman sekarang ini lebih canggih, bukan dengan kata-kata, dengan peragaan. Mau menceritakan tentang perang Badar, lalu ada yang jadi Abu Jahal, ada yang jadi siapa? Hah? Sahabat. Nah, itu namanya tamsiliat. Itu diingkari oleh para ulama. Nama kita istilahnya apa kita? Sandiwara atau drama. Yang kasihan jadi Abu Jahal. Kalau pas mati jadi Abu Jahal, kasihannya. Tapi ucapannya mencela Rasul umpamanya, itu ucapan kufur. Maka banyak para ulama mengingkari. Itu bukan dakwah, bukan cara dakwah salafiyah dengan istilah tamsiliyat, drama, sandiwara, apa itu episode-episode namanya itu, film cuplikan apa namanya, sinetron. Film perang Badar, pada percaya lagi. Abu Bakar seperti ini, gitu. Hamzah seperti ini, itu bohong itu. Jangan percaya. Oh sudah meninggal beli mereka semua di peragaan coba. Sahabat manusia terbaik, khairun nas, diperagakan oleh para bintang film yang kita nggak tahu kehidupan seperti apa. Dipercaya oleh para santri umpamanya. Allah musta'an. Kita ahlu sunnah salafi yang cinta bersahabat tidak ridho. Sahabat diperankan ini, sahabat fulan diperankan bintang film ini, sahabat fulan diperankan bintang film ini. Kita enggak tahu mereka kehidupannya soleh apa tidak. Nih, hati-hati. Ini yang pertama. Yang kedua, yakinlah wajahnya sahabat seperti itu. Siapa yang tahu wajahnya sahabat Abu Bakar Siddiq seperti itu? Wajahnya begini, Hamzah begini. Siapa yang tahu? Antum sudah terekam di sini, terbayang. Huh? Kalau sahabat ini wajahnya seperti ini, bahaya itu. Dibodohin kok mau salafi itu loh. Kalau itu untuk dakwah, dilarang para ulama. Bukan cara dakwah salafiyah. Sudah beberapa dijelaskan pada kerusakan-kerusakan. Sebagai ahlu sunnah salafi yang mengikuti salafus soleh, mengikuti para sahabat, enggak ridho. Sahabat diperankan oleh mereka seperti itu. Belum lagi kejadiannya apa seperti yang difilmkan. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang ini macam-macam. Atau bentuk sandiwara. Acara liburan santri, buat sandiwara, kisah perang Badar, ketombak-tombak yang jadi Abu Bakar, yang jadi Utsman. Itu bukan dakwah dan itu dilarang oleh para ulama. Bukan dengan cara itu dakwah. Kalau zaman dulu qasas dengan bercerita-cerita. Ini ya. Wa ahlil wa'di. Orang yang biasa memberi mauidhoh, ma'idhoh. Dan ini juga biasanya tidak perhatian apa yang disampaikan, enggak memperhatikan kesahihan hadisnya. Bahkan enggak segan-segan membuat hadis palsu. Wa ya'tuna bi qasasihim bi ahadits la tu'rafu min hadzal qabil. Lalu mereka datang dalam kisah-kisah mereka yang mereka sampaikan dengan hadis-hadis yang dikenal dari bagian ini, bagian hadis. Enam. Dalam dunia hadis enggak dikenal hadis itu. Nah ini. Enggak ma'ruf. Wa rubbama istankaraha badul nas wa raddaha, maka tidak jarang sebagai manusia mengingkarinya dan menolaknya. Wa qad yakunu li ba'dihha aslun aw makna sahih, dan terkadang memang yang disampaikan sebagian itu hadisnya ada pok, ada asalnya atau maknanya sahih tapi ditambah-tambahi. Nah ini. Atau hadisnya sahih tapi tadi disampaikan tidak tepat pada tempatnya. Karena tidak setiap hadis yang sahih boleh disampaikan kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Dalilnya hadis Mu'ad. Ketika Mu'ad dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjelaskan tanya, "Ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah?" Rasul bertanya, "Ya Mu'ad, apa hak Allah yang wajib hamba penuhi dan apa hak hamba yang Allah akan memenuhinya?" Lalu Mu'ad mengatakan, "Allah wa Rasul alam." Terus jelaskan Rasul. Di akhir Mu'ad mengatakan, "Ya Rasulullah, afala ubasirun nas? Bolehkah saya memberi kabar gembira dengan hadis ini kepada manusia?" Apa kata Rasul? "Qala la tubasirhum fayattakilu." Jangan, khawatir nanti salah paham. Sehingga itikal tidak mau beramal, hanya bersandar dengan imannya, dengan tauhidnya. Ini hadis sahih dari Rasulullah SAW. Tapi terkadang tidak boleh disampaikan kepada sembarangan orang. Khawatir nanti salah paham. Aibam. Walaupun sahih. Nah ini. Maka sampaikan hadis sesuai dengan taraf akal mereka. Wa yaqa'u badul mafasid lidzalik. Akhirnya terjadi sebagian kerusakan karena itu. Akhirnya mendustakan yang sahih, mempercayai yang dhaif. Ini. Akhirnya kerusakan yang terjadi. Karena tadi banyaknya orang menyampaikan ilmu imma tidak selektif, tidak menyampaikan yang sahih, tidak menyampaikan dari Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Imma hadisnya sahih tapi tidak tepat pada tempatnya. Akhirnya yang terjadilah kerusakan. Fa arsada, nah ini. Fa arsadahum amirul mu'minin radhiyallahu anhu ila annahum la yuhaddisuna amatan nas illa bima huwa ma'ruf. Maka amirul mu'minin radhiyallahu anhu beri arahan kepada mereka, orang-orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan mau'idoh, diberi arahan apa? Hendaknya mereka jangan menyampaikan di halayak manusia secara umum, di umumnya manusia, di awamnya manusia, kecuali dengan apa yang mereka bisa memahaminya. Karena tujuannya adalah menyampaikan ilmu agar mereka berilmu lalu mengamalkan ilmu. Itu tujuan dari taklim, ya ikhwan. Bukan tujuannya agar manusia itu kagum dengan dirinya, manusia itu simpati dengan dirinya, manusia mendukung dirinya, manusia loyal pada dirinya. Bukan. Tapi tujuannya menyampaikan ilmu, lalu orang memahami ilmu dengan benar dan mengamalkannya. Ini tujuan menyampaikan ilmu. Wa yanfa'un nasa fi asli dinihim wa ahkamihim. Atau wa yanfa'un nas, sehingga bisa memberi manfaat kepada manusia dalam pokok-pokok agama mereka dan hukum-hukumnya. Jadi memahami akidah, memahami tauhid, memahami hukum-hukum Islam, memahami fikih, ya ini. Min bayanil halal wal haram alladhi yukallifu bi ilman wa amalan. Itu berusaha menjelaskan yang halal dan yang haram yang manusia diberi taklif, baik secara ilmu, itu manusia wajib berilmu, wa amalan, dan wajib mengamalkan. Maka ilmu yang paling wajib bagi hamba adalah ilmu yang hamba wajib pertama mengilmuinya, yaitu ilmu tauhid, dan wajib pertama mengamalkan, yaitu menjadi seorang muwahhid. Itu ilmu yang paling wajib. Karena amalan yang lain, ibadah yang lain tanpa tauhid, la yasih, la tasihu. Al ibadah la tusamma ibadatan illa bitauhid. Ibadah saja, apa saja, tidak akan dinamakan itu ibadah yang sah kecuali dengan tauhid. Kama annas shalah La tusamma sholat illa bitoharoh. Atau la tasihus sholat illa bitoharoh. Nah. Maka ilmu yang paling wajib adalah ilmu tauhid. Karena manusia kewajiban adalah bertauhid, mengenal Allah. Ini ya ikhwan. Dan hendaknya itu yang diperhatikan. Kadang-kadang manusia disibukkan dengan yang lain. Tunama yusha halu min dalik. Bukan yang disibukkan dari hal itu. Maka ilmu ada dua ya ikhwan. Ada ilmu ghayah. Ada ilmu alat atau wasilah. Ilmu ghayah, yaitu ilmu yang memang tujuannya mempelajari hal itu, untuk itu. Seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, memahami Al-Quran, memahami hadis, ini ilmu ghayah. Yang kedua, ilmu alah atau wasilah, yaitu yang ilmu hanya sebagai sarana untuk yang goyah itu. Seperti ilmu luhoh, ilmu bahasa. Wajib, tapi bukan hanya untuk berbahasa saja. Tapi apa? Belajar ilmu bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Wasilah, ilmu usul, usul fikih, usul tafsir, usul-usul yang lain, itu alah. Tujuannya adalah untuk hoya. Belajar ilmu usul fikih untuk alat memahami fikhuddin, memahami fikih dalam dalil Al-Quran dan Sunnah dan seterusnya. Terkadang manusia disibukkan dengan ilmu alat, akhirnya tidak mendapatkan ilmu yang pokok, yang ghoyah. Itu banyak. Ada bagian mereka itu ahli bahasa, ahli nahwu, semuanya bisa di-i'rab. Ya. Ahli sorof, semuanya bisa tasrif. Tapi kadang-kadang ilmu yang pokok tidak memahaminya. Ilmu tauhid tidak paham. Akhirnya malah mempermainkan ayat dengan ilmu bahasanya. Mentakwil yang berkaitan dengan sifat Allah dengan keahlian bahasanya. Seperti ada seorang penafsir Al-Quran, ahli bahasa, ahli balaghah, Syamakhsari. Tafsirnya Naam, itu ahli bahasa, tapi Mu'tazilah. Akhirnya ayat-ayat bergantian sifat ditakwil sesuai dengan akidahnya, dengan keahlian bahasanya. Itu hati-hati. Nah, kita terusin. Mimma qad yuaddi ila radil haqq wa adami qabuli. Sehingga karena disibukkan dari hal-hal yang wasilah, yang alat, yang pokok disibukkan dari hal yang lain, akhirnya mengantarkan menolak kebenaran dan tidak menerima kebenaran. Ini atau karena tadi menyampaikan tidak tepat sasarannya, akhirnya ditolak malah kebenaran. Wa yufdi bihim ila takdib, dan mengantarkan mereka kepada takdib, mendustakan. Coba, akhirnya bahaya. Kalau mendustakan Al-Quran, ayat dan hadis yang sahih, bisa jadi kufur. La siyama ma ihtilafin nas fi waktihi. Lebih-lebih manusia itu berbeda pada zamannya, waktunya. Wa kasrati khadihim wa jaldihim, dan tambah banyaknya khad mereka, yaitu mereka masuk dalam permasalahan yang bukan tempatnya, bukan kemampuannya, dan senang debatnya mereka. Sudah, bahkan menurut mereka ilmu itu debat, ilmu itu jidal. Saya pernah ngisi taklim, bukan di sini, tempat yang lain, dulu mungkin puluhan tahun, saya masih sering keluar. Ada orang ikut taklim, "Ustaz, ada waktu enggak? Untuk apa? Kita berdiskusi." "Enggak ada waktu." Terus Ivan nyampaikan, itu orang itu senang debat, walaupun semalaman kuat itu kalau mau debat. Alhamdulillah saya enggak mau. enggak ada waktu. Jadi ketika saya taklim, ingin bertanya. Pokoknya inginnya ingin bertanya, bukan dengarkan taklimnya. Benar enggak? Kalau ada kesempatan, silakan. Yang mau tanya mungkin ya. Tapi alhamdulillah Ikhwan memberitahu, itu ada nanti satu orang senangnya debat. Kadang-kadang ada sebagian manusia begitu. Senangnya berdebat. Materi taklim enggak perhatikan, pokoknya nanti ada kesempatan tanyakan tanya. Ya kalau di sini kan alhamdulillah di pondok kan. Ya, kalau itu jangisin di masyarakat umum biasanya. Kalau sudah masyarakat umum yang disampaikan tauhid matunya ada yang batas deh. Ya harus sabar namanya masyarakat umum. Kita jelaskan tauhid. Di sampingnya ada yang macam-macam kondisinya. Tapi ya gitu. Tapi ya alhamdulillah. Di antara mereka ada yang memahami. Sudah azan. Wa qad kana sayhuna al-musannif rahimahullah. Insyaallah pada waktu yang akan datang. Berhubung waktu sudah masuk Isya, tetangga kita sudah azan dan di masjid kita sudah bunyi titit, maka kita akhiri sampai ini. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka li Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.